Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada bab yang baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan keutamaan doa al-akh bi dhahril ghaib. Keutamaan seseorang mendoakan saudaranya sama muslim dengan tanpa sepengetahuannya, yang mana perkara yang demikian memiliki keutamaan, diantaranya adalah doa yang demikian mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang muslim mendoakan kebaikan untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Demikian pula di antara keutamaannya keutamaan seorang muslim yang mendoakan saudaranya dengan tanpa sepengetahuannya, itu menunjukkan ketulusan hatinya di dalam mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, bersihnya hatinya dari penyakit-penyakit hati, dari iri, dengki, hasad dan yang lainnya, sehingga dia betul-betul ikhlas mendoakan kebaikan untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala, inna da'watal akh fillahi tustajab, sungguhnya doa dari seorang saudara karena Allah Subhanahu wa taala itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil hadis yang berikutnya. Qala haddatsana Muhammad ibnu Salam, qala haddatsana Yahya ibnu Abi Ghaniyah, qala akhbarana Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman an Abi Zubair an Safwan ibni Abdullah ibni Safwan. Sanad hadis ini sampai kepada Safwan ibnu Abdullah ibnu Safwan. Wa kana tahtahu Ad-Darda bintu Abi Darda, dan ketika itu istrinya Safwan itu adalah Ad-Darda, putrinya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Safwan ibnu Abdullah ibnu Safwan, beliau adalah suaminya Darda, putrinya sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Qala, beliau menceritakan, Safwan, qadimtu alaihim asyam, aku mendatangi mereka, ke rumahnya Abu Darda yang ada di negeri Syam. Fawajattu ummat Darda fil bait walam ajid abad Darda. Berarti ini adalah menantunya. Safwan adalah menantunya Abu Darda. Ketika mendatangi rumahnya Abu Darda yang ada di Syam, fawajattu ummat Darda, aku mendapati ummat Darda ada di dalam rumah dan aku tidak mendapati Abu Darda. Nah, mertuanya sedang tidak ada, yaitu Abu Darda. Yang ada hanya ummat Darda di dalam rumahnya. Qalat, maka ketika itu ummat Darda bertanya kepada menantunya Safwan ibn Abdullah, aturidul hajjal a'ma, apakah engkau akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini dalam waktu dekat? Dan beliau menanyakan kepada Safwan. Qultu na'am, maka Safwan menjawab, iya, insyaallah aku akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Qalat, mendengar jawaban tersebut, Ummat Darda beliau berpesan kepada menantunya Safwan ibn Abdullah, fad'allaha lana bi khair, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dengan kebaikan. Doakan kebaikan untuk kami ketika engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Makkah. Kemudian Naam Ummu Dada membawakan sebuah hadis, atau sebelumnya para ulama mengambil faedah dari lafaz ini tentang dibolehkannya untuk seseorang meminta doa kebaikan kepada saudaranya, terlebih ketika saudaranya atau temannya tersebut adalah orang yang memiliki kesolehan, memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperbolehkan jawazu talabid du'a lil ghair, bolehnya meminta doa kebaikan dari saudaranya sama muslim. Naam, akan tapi disebutkan syaratnya adalah hayyun qadirun hadirun. Doa yang dia minta dari saudaranya, dari orang lain tersebut, naam, yang diminta adalah yang pertama dalam keadaan hayyun, dalam keadaan dia hidup, sehingga tidak diperbolehkan, haram hukumnya meminta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia, karena dia tidak mendengar, tidak mampu, tidak bisa mengabulkan permintaannya. Sehingga syarat yang pertama adalah hayyun, dalam keadaan hidup. Kemudian yang kedua, qadir, orang yang dimintai doa itu dalam keadaan mampu. Mampu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu mengabulkan permintaan saudaranya. Dan yang ketiga, hadirun, dia ada di hadapannya. Dan dia ada ketika itu, bukan dalam keadaan dia di tempat yang lain. Nam, dia tidak ada ketika itu, maka tidak diperbolehkan. Ini syarat seseorang boleh meminta doa kebaikan kepada orang lain, yang mana dia harus hayyun hadirun qadirun, dalam keadaan hidup dan mampu untuk mendoakan kebaikan, dan dia ada ketika dimintai doa. Kemudian Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha membawakan sebuah hadis, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, inna da'watal mar'il muslim mustajabah li akhihi bi dhahril ghaib, sesungguhnya doa seorang muslim itu mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang dia berikan untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuannya. Ia mendoakan kebaikan, nah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon berbagai macam bentuk kebaikan untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuannya, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memohonkan hidayah untuk saudaranya supaya bisa mengenal sunnah, atau dia memohonkan rizki yang berbarokah untuk saudaranya, memohonkan untuk kelancaran urusan untuk saudaranya, dan berbagai macam bentuk kebaikan yang lainnya dia doakan di dalam sholatnya, di dalam sujudnya, di waktu malam ataupun siang, itu semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamanya pula kata Nabi alaihi salatu wassalam, selain itu adalah doa yang mustajabah, qala inda ra'sihi malakun muwakkalun, dan di sisi orang kepala yang sedang, di sisi kepala orang yang sedang berdoa tersebut, ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus seorang malaikat kepada si fulan tadi yang dia sedang mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Apa tugas malaikat yang mulia tersebut? Qala kullama da'a li akhihi bi khairin qala amin walaka bimitsal. Maka setiap kali saudaranya tersebut, orang tersebut mendoakan kebaikan untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuannya, dengan doa-doa kebaikan secara umum, Qala amin. Malaikat tadi akan mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkan doamu. Diaminkan oleh Allah Subhanahu, diaminkan oleh malaikat. Naam, ini tentunya adalah sebuah keutamaan. Ada malaikat di sisinya dan malaikat tersebut mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuannya. Dan juga malaikat tersebut mengatakan walaka bimitslin, dan bagimu dengan yang semisalnya. Naam, engkau akan dikabulkan doanya. Malaikat diutus kepadamu dan dia akan mengaminkan doamu dan juga akan mengatakan walaka bimitsl, dan juga akan ada untukmu semisal dengan apa yang engkau doakan untuk saudaramu tadi dari berbagai macam bentuk kebaikan. Sungguh ini merupakan keutamaan yang banyak yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang yang dia mau mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim. Amin walaka bimithl. Sehingga sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, mereka para salafun salih, para pendahulu kita dari kalangan para salafun salih, ketika mereka memiliki sebuah kebutuhan, mereka memiliki sebuah hajah, mereka akan berdoa untuk saudaranya. Dengan hajah yang sedang dia butuhkan. Dia butuh hidayah, dia butuh kelancaran, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan doakan itu semua untuk saudaranya. Apa tujuannya? Supaya dia mendapatkan keutamaan dari Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya itu adalah doa yang akan dikabulkan. Kemudian yang kedua, itu adalah doa yang akan diaminkan oleh malaikat. Qala syarih rahimahullahu taala, berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Markhali rahimahullah, fihi ma sabaqa dzikruhu min mashru'iyyati du'a'il muslimin ba'dihim li ba'din bi dhahril ghaib. Di dalamnya sebagaimana yang telah disebutkan penyebutannya, terdapat syariat tentang dibolehkannya untuk mendoakan kaum muslimin sebagian yang lain kepada sebagian yang lain dengan tanpa sepengetahuannya. Dan sehingga masuk juga doa untuk kaum mukminin secara umum. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfirli wali walidina walil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku dan juga dosa-dosa kaum mukminin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini juga masuk di dalam doa ul-akh bidhahril ghaib, mendoakan kaum muslimin secara umum, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, atau dia mau mendoakan secara khusus si fulan si alan dari saudara-saudaranya. Aku katakan, kata beliau rahimahullah, wa rabbil arsyil azim, innahu la fadlun azim fi du'ail muslim li akhihil muslim bi dhahril ghaib. Demi Rabb arsy yang agung, Rabb pemilik arsy yang agung, sesungguhnya itu merupakan keutamaan yang sungguh besar di dalam mendoakan kebaikan kepada saudaranya sesama muslim dengan tanpa sepengetahuannya. Wa qad 'allamahu ar-rijalu wan nisa, wa qad 'alimahu ar-rijalu wan nisa min ashabin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabbaquhu tatbiqan 'amaliyan wa ballaguhu li ghairihim. Dan sungguh keutamaan yang mulia ini, keutamaan mendoakan saudaranya sesama muslim dengan tanpa sepengetahuannya, ini telah diketahui oleh mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan mereka pun mempraktekannya dengan praktek secara amalan. Dan bahkan mereka pula ballaguhu li ghairihim, mereka juga menyampaikan hadis tersebut, ilmu tersebut kepada orang lain, orang-orang yang setelahnya. Sebagaimana di dalam hadis ini, Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan kepada menantunya, kepada tabi'in, yaitu dia menantunya, nam tentang keutamaan dari amalan tersebut. Inna da'watal mar'il muslim mustajabah li akhihi bi dhahril ghaib. Dia sampaikan ilmu tersebut, disampaikan hadis tersebut kepada orang-orang yang datang setelahnya. Qala li mahabbatihim al khair lil ghair. Karena kecintaan mereka terhadap kebaikan untuk saudaranya, untuk orang lain. Wa min jumlati man hafidha hadzan nasul azim minan nisa'i Ummud Darda radhiyallahu anha wa an zawjiha wa banatiha. Dan di antara orang-orang yang menghafal, yang menjaga dalil yang agung ini dari kalangan para wanita adalah sahabat Ummud Darda radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridainya, meridai suaminya dan juga meridai putrinya. Mereka adalah para sahabat yang memiliki keutamaan mendengarkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, mendapatkan ilmu yang mulia ini mereka sampaikan kepada orang-orang yang setelahnya. Wasairil ashabi wassahabiyati ajma'in idh qalat Ummu Darda li Shafwan ibni Abdullah aturidul hajj hadzal 'am qala na'am qalat al hadis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai para sahabat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan seluruhnya. Naam, ketika Ummu Darda berkata kepada Shafwan ibnu Abdullah, apakah engkau akan melaksanakan ibadah haji tahun ini? Naam, dijawab iya, dan Ummu Darda pun berpesan sebagaimana hadis yang telah kita baca tadi. Kemudian qala, faedah yang kedua, wa fil hadithi dalilun ala masyru'iyyati talabid du'a'i minal ghair. Di dalam hadis ini pula terdapat faedah atau dalil tentang disyariatkannya untuk meminta doa kepada orang lain. Dibolehkan, bahkan disyariatkan minta doa kepada orang lain. Idza haraja 'alal muslimi ay yaqula liman yatawassam fihi shalah wal khair ud'u Allah azza wajal li. Karena tidak mengapa, tidak berdosa bagi seorang muslim dia mengatakan kepada orang yang telah dikenal dengan kesolehannya, ibadahnya, ketakwaannya dan kebaikannya. Dia orang yang ma'ruf, dikenal dengan kebaikannya yang demikian. Dia mengatakan kepada orang tersebut, udullaha azza wa jalli, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untukku. Naam, doakan supaya aku dilancarkan usahanya, dimudahkan urusannya. Doakan supaya aku bisa naam haji ke Baitullah misalnya. Atau doakan aku bisa istiqamah di atas sunnah sampai meninggal dunia. Doa-doa yang baik secara umum ini diperbolehkan. Kemudian kata beliau, la siyama idza kana zahiban ila ibadatin kal hajji awil umrati awil jihadi aw talabil ilm walau lam yatlub minhu du'a fada'a lahu bi dhahril ghaib. Terlebih ketika saudaranya yang dikenal dengan kesolehannya tadi yang mau dia mintai doa, dia akan pergi kepada amalan-amalan ibadah yang mulia. Misalnya dia mau berangkat haji, atau dia mau berangkat umrah, atau bahkan dia mau berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jihad fi sabilillah, atau dia mau talabul ilm, mau rihlah melakukan talabul ilm, menuntut ilmu. Naam, boleh aku titip doa ya. Naam, doakan aku demikian-demikian. Semoga Allah mengabulkannya. Walau lam yutlab minhu du'a fada'alahu bi dhahril ghaib. Dan seandainya tidak diminta pun, naam, dia bisa mendoakan untuk saudaranya kebaikan dengan tanpa sepengetahuannya. Fa innahu yatarattabu 'alaihi hadzal fadl alladhi ja'a dzikruhu fi hadzihil ahadits wallahu a'lam. Karena telah jelas, naam, dia akan mendapatkan keutamaan yang agung ini sebagaimana telah datang penyebutannya di dalam hadis-hadis yang mulia ini. Hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, demikian juga hadisnya Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha, dan enam hadis yang akan datang penyebutannya pada hadis yang ketiga dari bab ini. Enam, ini faedah yang sangat besar. Semoga kita semua bisa mengamalkan faedah tersebut. Kita cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Enam, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.